إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, dan bentuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri berupa waktu luang dan kesehatan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang manusia lalai tidak menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa nikmat kesehatan dan nikmat berupa waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan taufik kepada kita, menggerakkan kalbu kita untuk duduk bermajlis dalam rangka sama-sama kita mengkaji ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan mengkaji satu kitab yang tidak asing bagi thalabah, para ikhwan hafizakumullah, yaitu kitab Aunul Ahadis Samad Syarhu Al-Adabil Mufrad. Yang kitab ini adalah syarah yang disyarah oleh Al-Allamah Syekhuna Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, di mana beliau dalam kitab ini mensyarah hadis-hadis yang sahih atau hasan dari Adabul Mufrad saja. Yang hadis sahih atau hasan yang beliau syarah dalam kitab ini berdasarkan hukum Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Jadi hadis-hadis yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau sahih Al-Adabil Mufrad, ini yang disyarah oleh Syekh Zaid rahimahullah. Adapun penulisnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentunya tidak asing bagi talabah penuntut ilmu syar'i yang mengkaji hadis-hadis, di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Al-Mujtahid Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn Barjizba Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Adapun pujian para ulama tentunya sangat banyak. Pujian para ulama, para a'immah terhadap Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sangat-sangat banyak. Bisa dilihat dalam kitab Syiar A'dami Nubala, Tarikh Baghdad, atau di Hadjusari, Muqaddimah Fathul Bari. Disebutkan di sana pujian untuk Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di antara imam yang memuji, yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah, di mana beliau berkata, "Ma akhrajat Khurasanu mithla Muhammad bin Ismail." Tidak ada yang semisal Al-Imam Bukhari dalam keilmuan yang menyaingi beliau dari penduduk Khurasan, penduduk Bukhara, daerah sekarang mungkin di daerah Uzbekistan, sekitar atau sekitar Afghanistan, Khurasan atau Bukhara. Dan banyak pujian-pujian para imam lainnya, sebagaimana perkataan Al-Imam Ad-Darimi, pemilik Sahibus Sunan Ad-Darimi, di mana beliau rahimahullah berkata, "Muhammad ibn Ismail a'lamuna wa afqahuna wa aghwasuna wa aktsaruna talaba." Muhammad bin Ismail, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, yang paling alim di antara kami, yang paling faqih, yang paling banyak menuntut ilmu, yang paling banyak, yang paling mendalam keilmuannya. Ini beberapa pujian para a'immah terhadap Al-Imam Al-Bukhari. Karya-karya Al-Imam Bukhari tentunya sangat banyak. Yang paling terkenal adalah yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, yang nama lengkap kitabnya adalah Al-Jami'ul Musnad As-Sahihu Al-Mukhtasaru Min Umuri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi. Dan termasuk karya Al-Imam Al-Bukhari adalah Al-Adabul Mufrad, yang insyaAllah kita akan kaji. Dan kitab Raf'ul Yadain Fis Salah, kitab Khalqu Af'alil Ibad, kitab Al-Musnadul Kabir, kitab At-Tafsirul Kabir, dan kitab At-Tarikhul Kabir, At-Tarikhul Awsat, At-Tarikhul Saghir, kitab Ad-Du'afa, dan yang lainnya. Ini adalah mukaddimah ringkas untuk Al-Imam Al-Bukhari dan beberapa karangan beliau. InsyaAllah kita akan membacakan hadis pertama dalam kitab Aunul Ahadis Samad ini. Bab qawlihi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Bab yang membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Al-Walid, qala haddatsana Syu'bah, qala Al-Walid ibn Al-Aizar, qala akhbarani, qala sami'tu Aba Amr Al-Syaibani yaqul, haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a bi yadihi ila dari Abdillah. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها Qultu summa ay? Qala summa birrul walidain. Qultu summa ay? Qala summal jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Di mana Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, ya, di sini disebutkan Abdullah. Yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah ibn Mas'ud. Di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa amal yang paling dicintai oleh Allah azza wajal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat pada waktunya. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kemudian setelah itu apa amal yang paling afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kemudian amal apa lagi yang paling afdal ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabda beliau, seandainya aku minta tambah penjelasan dalam permasalahan amal yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah, maka tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya, ya. Di sini disebutkan lau sebagaimana yang telah kita pelajari dalam syarah Kitabut Tauhid, ya. Lau di sini tidak dicelah, ya, di sini. Dalam urusan agama, ya, kita mengharapkan suatu yang semestinya dalam agama tidak dilarang, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, "Lau istaqbaltu minal amri mastadbartu," ya. Seandainya aku bisa, ya, kembali ke waktu yang telah lalu, maka aku tidak akan membawa hadi, ya. Membawa hadi, ya, sembelihan, dan akan aku jadikan hajiku, ya, tamattu, ya. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam membawa hadi, dan di miqat beliau berniat dengan niat qiran, dan di sini ada perselisihan di antara para ulama, di mana beliau disebutkan oleh para ulama ketika seorang, ya, membawa hadi sembelihan untuk qiran, ya, tidak boleh dia mengganti niat qirannya karena dia membawa hadi, ya. Ini di antara penjelasan sebagian para ulama. Maka Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan hadis ini, al-murad bi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat yang dimasukkan dalam hadis ini Abdullah adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa hadhihi salasatu al-a'mal allati تضمنها هذا الحديث من أعمال البر التي من حافظ عليها وهو من أهل التوحيد أهل العقيدة الصحيحة فقد حاز الخير بحذافيره. Tiga amalan saleh yang disebutkan dalam hadis ini berupa salat pada waktunya, berbakti pada orang tua, dan jihad di jalan Allah adalah amal-amal kebaikan, di mana bagi orang yang menjaga tiga amalan saleh ini dan dia termasuk ahli tauhid, pemilik akidah yang sahihah yang benar, maka dia telah mendapatkan seluruh kebaikan. Al-amalul awwal as-salatu ala waqtiha. Ala wa inna mimma la syakka fihi anna as-salata ala waqtiha afdalul a'mali wal muradu bis salah as-salatu as-sahihah allati tawaffarat arkanuha wa syurutuha wa wajibatuha ala al-kayfiyyati allati sallaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli fahiya afdalul a'mali kama warada fil haditsil akhir ahabbul a'mali ila Allah as-salatu ala waqtiha wa fi riwayah ala awwali waqtiha. Maka Syekh Zaid rahimahullah menjelaskan amalan salat yang pertama, yaitu salat pada waktunya, di mana beliau rahimahullah mengatakan, ketahuilah di antara perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu salat pada waktunya adalah amalan yang paling afdal. Dan salat yang dimaksudkan dalam hadis ini, yang termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah, adalah salat yang benar, yang terpenuhi di dalamnya rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, kewajiban-kewajiban salat, dengan tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi, salat yang paling atau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat yang terpenuhi di dalamnya rukun-rukun salat, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dengan dilakukan dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan salat yang salah, yang tidak terpenuhi rukun-rukunnya, atau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika terpenuhi ini semua, maka salat ini adalah amalan yang paling afdal, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, al-ala awwali waktiha, salat di awal waktu. Ini amalan pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Amalan yang kedua, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini adalah syahid dalam bab ini. Bab wawassainal insana biwalidayi ihsana. Maka Syekh Zaid rahimahullah berkata, wa birrul walidain kama taqaddam minal fara'idhi wal wajibati allati yajibu an yakuma bihal ibn zakaran kana au unthah hiyala walidayhi biqadri ma yastati' bimtithali amrihima fil ma'ruf wa ta'ati wa fi tajannubil uquqi alladhi yusi'u bihi ilayhima wa kam min wasiyatin fil qur'anil karim bidzalika qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa qala 'azza wa jalla wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa qala subhana wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Maka Syekh Zaid rahimahullah berkata, berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana telah dijelaskan termasuk kewajiban yang harus di dilaksanakan, dilakukan oleh seorang anak, baik perempuan atau laki-laki, yang harus dilakukan oleh anak terhadap kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berbakti kepada kedua orang tua dengan cara melaksanakan perintah keduanya, melaksanakan perintah kedua orang tua dalam hal yang ma'ruf, dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan dalam berbakti kepada orang tua ini tentunya harus menjauhi perbuatan atau perkataan yang itu adalah kedurhakaan kepada kedua orang tua yang bisa menyakiti mereka. Begitu banyak wasiat perintah Allah dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 32, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidai ihsana. Dan kami telah perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di mana seorang ibu mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Begitu juga dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Dan kami telah perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di mana seorang ibu mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah. Di mana seorang ibu dalam mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang terus bertambah. Kemudian Syekh Zaid rahimahullah berkata, wawassan Nabi sallallahu alaihi wasallam bibirril walidain wa 'azzamal amr wa qaddamal qiyam bihaqqil walidain 'alal jihad fi ma'rakatil qital. Faqad thabata anna rajulan jaa'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lah, uridu an uqatila ma'ak. Qala ahayyun walidak, ya'ni huma 'ala qaidil hayah? Qala na'am. Qala fa fihi ma fajahid. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memuliakan perkara ini. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan hak kedua orang tua, mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua dibanding berjihad dalam medan peperangan. Sebagaimana yang telah sabit dalam hadis yang sabit, disebutkan di sana bahwa seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, aku ingin berperang bersama engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka orang itu berkata, na'am, iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, maka dengan berbakti kepada keduanya ya, adalah jihad ya. Berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maka Syekh Zaid rahimahullah melanjutkan, faqad daman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'atal walidain wa birrahuma على الجهاد في سبيل الله لعظم أمر البر بالوالدين ووجوب القيام به على أعظم وجه وأحسن حال في الأفعال والأقوال ابتغاء مرضات الله الكبير المتعال. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan ketaatan kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua dibandingkan berjihad di jalan Allah, disebabkan besarnya perkara berbuat baik kepada kedua orang tua dan disebabkan kewajiban untuk berbakti dengan cara yang paling baik berupa perkataan yang baik, perbuatan yang baik kepada kedua orang tua dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Ini penjelasan beliau tentang amalan kedua, yang itu adalah ahabbul amal ilallah, ahabbul a'mali ilallah, setelah salat pada waktunya, ya, setelah salat pada waktunya. Kemudian amalan ketiga yang disebutkan dalam hadis yaitu al-amalus salis al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Maka Syekh Zaid rahimahullah berkata, wal jihadu yubda'u bi jihadin nafs hatta tuqima amrallahi wa tajtaniba maharimallah wa tafqaha dinallah wa ta'mala bihi wa tad'a ilaih thumma al-jihad fi ma'arikil qital mata da'a ad-da'i ila dhalik tahta rayati walin muslimin yuqatilu li'i'la'i kalimatillah wa daf'i adh-dhulmi wal baghi 'anil muslimina wal muslimat. Maka beliau rahimahullah berkata, jihad itu dimulai dengan jihad melawan hawa nafsu, ya, sebagaimana dalam hadis sahih, ya, al-mujahid man jahada nafsahu lillah, ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mujahid adalah yang melawan nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Melawan hawa nafsunya ketika mengajak kepada kemaksiatan, kepada kekufuran, kepada kesyirikan, ya. Maka seorang harus berjihad, ya. Harus berjihad, ya. Merasakan bahwa Allah melihat kita, merasa muraqabah, merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita ingat tentang azab neraka, kenikmatan surga, ya, dalam rangka untuk melawan hawa nafsu yang selalu menggoda, ditambah dengan bisikan-bisikan syaitan, ya. Maka ini kata Syekh Zaid rahimahullah, kita mulai dengan melawan hawa nafsu, ya, ya. Agar engkau bisa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan agar engkau bisa berilmu dengan agama Allah, ya. Ketika seorang ingin belajar, ingin duduk bermajelis dalam majelis ilmu, maka seorang penuntut ilmu harus melawan hawa nafsunya, harus melawan hawa nafsunya, dikarenakan banyak hal-hal yang memalingkan dalam ibadah menuntut ilmu ini. Dari dha'ful himmah, dari lemah semangat, dari hal-hal yang menyibukkan diri kita dari menuntut ilmu, dari hasad sesama penuntut ilmu dari perkara-perkara lainnya yang seorang harus melawan jiwa ini, sehingga kita bisa duduk ya di depan para asatidzah yang mengajarkan ilmu. Tentunya kita mengharapkan wajah Allah ya, mengharapkan Allah menerima ibadah kita ya. Dan selalu kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sebagaimana kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ya, husnuzan ya min asbab qabulul ibadah ya, atau kama qal ya. Kita berhusnuzan kepada Allah itu salah satu sebab amalan seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seseorang ketika ingin beramal atau berdakwah, maka dia harus melawan hawa nafsunya ya. Melawan hawa nafsunya agar dia bisa beramal soleh, mengamalkan ilmu, menjauhi larangan Allah ya, termasuk berdakwah kepada Allah. Kita harus melawan hawa nafsu kita. Baru kemudian setelah kita melawan hawa nafsu, kata beliau, baru di situ ada jihad dalam medan peperangan. Kapan ini? Ketika ada da'i, ada hal ya, atau terpenuhi ya, syarat-syarat jihad yang syar'i tentunya ya. Di bawah bendera seorang pemimpin yang muslim ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala ya, dan menolak kezaliman terhadap kaum muslimin dan muslimat. Maka telah selesai penjelasan hadis pertama ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk ana dan para ikhwah sekalian. Atas kekurangan ana memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.